Spesial juga buat Mas Saiful dan juga teman-teman yang di sini. Bahwasannya perjuangan tanpa doa ibarat omong kosong. Dan berdoa tanpa berjuang malas. Sebuah lagu permintaan dari Barek semuanya. Perjuangan dan doa. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya. Lagu itu untuk kita semua, perjuangan dan doa.